وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله المتكبر. Berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asmaul Husna Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah nama Allah Al-Mutakabbir. Pada penjelasan lalu kita telah menjelaskan makna Al-Mutakabbir bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Jalla wa ala dari segala makhluknya. Keagungan, kesempurnaan Allah dalam segala sifat-sifatnya. Itulah makna Al-Mutakabbir. Karena itulah hamba, makhluk tak boleh menyandang sifat Al-Mutakabbir. Karena dia tak sempurna. Dan Allah mencela orang-orang yang mengambil sifatnya ini. Berkata Syekh Abdul Razzaq, melanjutkan pembahasan yang lampau. Amma wal'iyadu billah. Adapun na'udzubillah, jika seorang hamba menjadi sombong, merasa besar, agung, dan dia melupakan tujuan yang pada dasarnya untuk itulah dia diciptakan, yaitu untuk menjadi hamba, merendahkan diri, mengenakan dirinya di hadapan Allah, wa khuliqa li tahqiqiha, untuk itulah kita diciptakan. Jadi misi kita diciptakan Allah adalah untuk memperhambakan diri kepadanya. Dan hamba tak boleh sombong kepada tuannya. Segala kenikmatan datang dari tuannya. Tuannya yang merawatnya, membesarnya, mengasuhnya, mengobatinya ketika sakit, membiayainya. Maka tak boleh hamba ini sombong, merasa lebih hebat daripada tuannya. Demikian juga kita diciptakan Allah Jalla wa'ala agar menghinakan diri kepadanya, memperhambakan, mengikuti keinginannya, mengikuti perintahnya, mencari ridhanya. Tak layak kita melangkahi Allah merasa besar dan sombong. Wahya ibadatullahi wa ifraduhu wahdahu bidhulli wal khudu'. Tujuan kita diciptakan adalah untuk mengibadati Allah, mengesakan Allah semata dengan menghinakan diri, merendahkan diri. Ya. Fa innallaha yu'aqibuhu. Maka ketika hamba lupa dan lalai untuk tujuan apa diciptakan. Diciptakan untuk menghinakan diri, dia menjadi merasa lebih besar, lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menghukumnya, yu'aqibuhu bi'adhamil iqab. Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang maha dahsyat. Wa yukhzihi fid dunya wal akhirah. Allah akan menghinakan dia di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana hamba yang kurang ajar kepada tuannya dihukum oleh tuannya. Ya, mungkin diusir dari istananya, ya, atau dihukum oleh tuannya di penjara, ya, dicambuk dan semacamnya, karena tak tahu dia siapa dirinya. Demikian juga manusia yang tak tahu dirinya siapa, Tuhannya siapa. Dia mengambil sifat-sifat Tuhannya. Sebagaimana hamba mengambil selendang tuannya, mengambil pakaian tuannya, dia pakai, dia kenakan. Maka Allah Jalla wa'ala tak suka hal semacam ini, Allah akan menghukumnya. Naam. Wa qad dhakara subhanahu fi mawadi'a 'adidatin min kitabil 'azizi anwa'al 'uqubati allati yukhilluha bil mustakbirin. Qala ta'ala: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صغيرين ذليلين. نعم. قد ذكر سبحانه. الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam banyak tempat dalam kitabnya yang mulia berbagai macam hukuman yang Allah timpakan kepada kaum yang sombong. Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tak mau menghinakan dirinya, memperhambakan dirinya kepadaku, saya dukhuluna jahannam, mereka kelak akan masuk neraka jahannam, akhirin dalam keadaan hina, ay saghirina dzalilin, dalam keadaan kecil, kerdil dan hina. Inilah balasan kesombongan. Allah akan masukkan orang-orang sombong ini ke dalam ya, daru iqabih, negeri yang dalamnya adalah merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala ta'ala, alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Allah menyebutkan dalam ayat lainnya surah Az-Zumar ayat 60. Bukankah neraka jahannam adalah merupakan tempat bagi orang-orang yang sombong? Naam. Wa qala ta'ala, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dalam surah Az-Zumar ayat 72, Allah berkata kepada orang-orang kafir, qila dakhulu abwaaba jahannam, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu jahannam. Kalau kalian kekal di dalamnya, itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Wa qala ta'ala, والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Juga Allah menyatakan pada ayat ke-36 dari surah Al-A'raf, balasan bagi orang-orang sombong. Dan adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dia merasa sombong darinya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa qala ta'ala, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami sombong untuk menerimanya, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tak akan pernah masuk surga kecuali jika unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berdosa, sebagaimana unta mustahil bisa masuk dalam lubang jarum yang kecil, demikian juga orang kafir mustahil masuk ke dalam surga. Bahkan untuk naik ke langit pun tak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dalam hadis Barok yang panjang, ruh orang yang meninggal jika dia kafir munafik, ya, setelah dia wafat diangkat ruhnya oleh malaikat-malaikat. Setiap malaikat mencium bau busuknya, bertanya, ini ruh siapakah gerangan? Maka dijawab, inilah ruh si Fulan bin Fulan dengan nama yang terburuk yang dinamakan dia dengannya di dunia. Ketika telah mendekat langit pertama, malaikat minta dibukakan pintu langit, namun tidak dibukakan. Kemudian roh tersebut dicampakkan dari atas langit, dikembalikan ke dalam kuburnya. Karena itulah kami membacakan ayat, "Man yusyrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, "faka'annama kharra minas sama," bagaikan orang yang dijatuhkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, kemudian disambar oleh burung, fatahwi bihi ar-rih ila makanin sahih, atau dihembuskan angin ke tempat yang jauh. Jadi orang-orang kafir ruhnya tidak akan pernah masuk ke pintu langit, ditutup, dikunci, tak diberikan izin. Adapun ruh orang-orang mukmin yang tahu dirinya adalah hamba, memperhambakan dirinya kepada Tuhannya, akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sampai naik ke langit ketujuh. Naam. Wa dzakara subhanahu fi kitabihil azizi namadija minal mustakbirina minal askhasi wal umami wa bayyana ma ahalla bihim fid dunya wal wa bayyana ma ahalla bihim fid dunya minal iqab wa ma adda lahum fil akhirati minan nikal wa dhalika litastabina sabilul mujrimin wa liyakuna fi dhikri halihim iddatan lil lilmutta'idina wa ibratan lilmu'tabirin. Dzakar subhanahu fi kitabil aziz namudaja minal mustakbirin. Allah menyebutkan dalam kitab mulia contoh-contoh orang sombong. Minal ashkhasi wal umam, baik dari orang-orang per individu maupun umat-umat secara umum. Secara umum ada diberikan contoh yang sombong secara individu, sebagaimana Fir'aun, Qarun dan semacamnya. Ada umat-umat yang sombong secara umum, seperti umat Nabi Lut, ya, kaumnya Syuaib, penduduk negeri Madian, ya, kaumnya Saleh. Ya, Allah jelaskan apa yang Allah timpakan kepada mereka azab di dunia dan apa yang Allah siapkan kelak di akhirat. Minan nakal, daripada bencana, azab. Wadzalika litastabina sabilul mujrimin, agar jelas bagi orang-orang beriman inilah jalan orang-orang berdosa, inilah jalannya, inilah ujungnya. Ujungnya adalah neraka, jalan yang mereka tempuh jalan menuju neraka. Litastabina sabilul mujrimin, agar jelas bagi kita ini jalan-jalan orang menuju neraka. Ujungnya pun kita tahu, ujungnya adalah neraka, agar kita tidak mengikuti jalan mereka. وَلِيَكُونَ فِي ذِكْرِ حَالِهِمْ إِذَةً لِلْمُتَّعِذِينَ, agar berbagai macam ya kisah-kisah mereka, keadaan mereka yang disebutkan Allah dalam Quran sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. عِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ, bagi orang yang mau mengambil ibrah. Ya, dia adalah merupakan cerminan bagi orang mau mengambil pelajaran atau ibrah. Naam. Fadakara subhanahu imamal mustakbirina iblisa aduwallahi wa aduwa dinihi wa aduwa ibadihi al-mu'minina. Qala ta'ala illa iblisa astakbara wa kana minal kafirin. Naam. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan tentang orang-orang terdahulu, makhluk-makhluk terdahulu yang sombong dan hukumannya. Beliau berkata, maka Allah sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pemimpin dari semua orang-orang yang sombong, ialah iblis yang merasa dirinya besar sehingga tak mau tunduk kepada perintah Allah. Maka Allah sebutkan tentang iblis, dialah musuh Allah, musuh agama Allah, musuh hamba-hambanya yang beriman. Allah berkata tentang iblis ketika Allah suruh semua malaikat-malaikat sujud, semuanya sujud kepada Adam dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena sujud dibolehkan untuk syariat mereka. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar. Illa iblis astakbar wa kana minal kafirin, kecuali iblis dia merasa dirinya besar, hebat, agung, dia sombong. Adalah dia dari golongan orang-orang yang ingkar kepada perintah Tuhannya, kafir. Naam. Wa dzakara fir'auna wa takabburahu 'alal haqqi huwa wa junuduhu. Qala ta'ala wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Allah juga menyebutkan kesombongan Fir'aun untuk menerima kebenaran, kesombongan bala tentaranya. Maka Allah berkata wastakbara huwa wa junuduhu, maka sombonglah Fir'aun dan bala tentaranya. Fil ardi, muka bumi, tak mau menerima kebenaran yang dibawa Musa. Bighair haq, dengan tanpa kebenaran. Bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun yang sombong dan bala tentaranya. Habislah kekuasaannya, punah. Tak ada lagi Fir'aun selama-lamanya. Naam. Wa dhakara subhanahu minal mutakabbirin al-walida ibn al-mughirah mu'anidal al-walida ibn الوليد ابن المغيرة معاند الحق والمبارزة لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة فذمه الله ذما لم يذم غيره وهو جزاء المعاندين المستكبرين قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kembali contoh-contoh orang sombong. daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Bagaimana kesombongan Al-Walid bin Mughirah? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Walid bin Mughirah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang sombong sebagaimana Walid bin Mughirah yang menentang kebenaran, yang menentang Allah dan Rasulnya, mengajak berperang Allah dan Rasulnya, ya, mencerai-beraikan kaum mukminin. Maka Allah mencelanya yang celaan tak pernah Allah buat sebagaimana orang-orang selainnya, sebagai balasan atas keras kepalanya dan kesombongannya. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang Al-Walid bin Mughirah, "Dharni wa man khalaqtu wahida." Tinggalkan aku, ya, untuk melakukan apa yang ingin ku lakukan terhadap, ya, "Dharni wa man khalaqtu wahida," makhluk yang kuciptakan sendiri, itu Al-Walid bin Mughirah. "Waja'altu lahu malan mamduda," kata Allah, biarkan aku yang mengurusi Walid bin Mughirah. Aku yang menciptakannya, aku yang mengurusinya, aku yang akan berikan sanksi baginya. "Waja'altu lahu malan mamduda," bukankah aku telah memberikan baginya harta yang banyak, "wa banina syuhuda," aku juga telah memberikan baginya keturunan dan anak-anak yang banyak, "wa mahattu lahu tamhida," bukankah aku telah memberikan kepadanya berbagai macam anugerahku, "thumma yatma'u an azidah," kemudian dia tamak, ambisi, ingin kutambahkan baginya nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepadanya kenikmatan yang banyak. "Kalla," sekali-kali tidak, "innahu kana li ayatina anidah," sungguh benar-benar dia, ya, terhadap ayat kami keras kepala. "Sa'urhiquhu sa'uda," ya, maka pasti aku akan menggiringnya ke neraka, ya dan billah. "Sa'urhiquhu sa'uda, innahu fakkar wa qaddar," sesungguhnya dia berpikir dan dia mengira-ngira. Maksudnya apa? Al-Walid bin Mughirah berpikir apa yang paling cocok untuk, ya, menjelek-jelekkan Muhammad ini. Inilah maknanya fakkar, ya, apa yang paling cocok. Kalau andai kata dibilang dia majnun, gila, orang tak menerima, ya, apa yang dikatakan Walid bin Mughirah. Karena mustahil ada orang gila sebagaimana Muhammad, yang begitu santun, yang begitu berakhlak, yang begitu beradab. Ya, maka mustahil andai kata dia dikatakan gila. Ya. Andai kata kita katakan syair, kata Walid bin Mughirah, mustahil dia yang sebutkan itu adalah syair, karena para syu'ara, ahli syair, tahu bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad itu bukan semacam syair. Ya. Andai kata dia dikatakan sahir, tukang sihir, ya, mustahil juga dia disebutkan dengan tukang sihir, kan tak ada perbuatannya yang dikatakan bagian daripada perdukunan, sihir dan semacamnya. Ya, kebingunganlah dia, apa yang harus dibuatkan. Maka kata Allah, ya, "Kalla," kata Allah Subhanahu wa taala, "innahu fakkara," sesungguhnya dia berpikir terus, "wa qaddar," memperkirakan, "fa qutila kaifa qaddar," binasalah dia dengan apa yang dia perkirakan. "Thumma qutila kaifa qaddar," kemudian binasalah dia dengan apa yang dia perkirakan. "Thumma nazar," kemudian dia berpikir ulang. "Thumma abasa wa basar," kemudian dia pun memandang dengan congkak sombong, dengan muka masam. "Thumma adbara wastakbar," kemudian dia pun berpaling dengan sombong. "Faqala," maka dia berkata, "in hadza illa sihrun yu'thar," apa yang dibawa Muhammad ini hanyalah sihir belaka. Ketika dia kebingungan apa yang paling cocok, dikatakan tukang sihir, sebenarnya tak cocok, penyair pun tak cocok, gila pun tak cocok. Ya, akhirnya yang paling dekat, ya, diterima manusia adalah kata-kata sihir. Muhammad itu menyihir manusia. Karena Muhammad kalau sudah membacakan Quran di hadapan manusia, orang-orang terpukau. Setelah itu orang akan tersihir sehingga berpecahlah mereka. berpecah belahlah, berpisahlah antara anak dan orang tuanya, antara suami dan istrinya. Kata Walid bin Mughirah, ini yang paling cocok. Dia itu penyihir yang menyihir manusia dengan kata-katanya, memecah belah manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqala, ujungnya dia berkata, in hadza illa sihrun yu'thar. Inilah dia, Quran hanyalah merupakan sihir Muhammad yang dapat memberikan pengaruh. In hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya dikatakan Muhammad bukanlah kalamullah, bukan perkataan Allah. Itu hanyalah merupakan jampi-jampi belaka perkataan manusia yang dapat menyihir. Sa'uslihi saqar. Kelak aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Inilah kebingungan Al-Walid bin Mughirah yang Allah muat dalam Al-Quran diabadikan. Dia mengumpulkan semua Quraisy. Dia katakan, apa kita harus sepakat? Mau kita bilang apa Muhammad ini? Supaya orang jauh daripadanya. Ya. Akhirnya, ujungnya sepakatlah mereka mengatakan Muhammad sahir. Menyihir manusia dengan kata-kata indahnya. Yang akhirnya memecah belah manusia. Sebagaimana kerja penyihir memecah belah. Antara suami dan istri. Antara yang satu dan musuhnya. Begitulah Muhammad. Naam. Wa dhakaru aidan takabbur al-umam al-madiyati 'ala al-haqqi. وقال عن قوم نوح عليه السلام فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Kemudian Allah menyebutkan secara umum tentang kesombongan umat-umat terdahulu. Jika sebelumnya tentang orang-orang individu per individu, makhluk sebagaimana iblis, Fir'aun dan semacamnya, Al-Walid bin Mughirah, kemudian Allah menyebutkan tentang umat-umat terdahulu yang sombong. Ya, untuk menerima kebenaran, berkata Allah tentang kaumnya Nabi Nuh, falam yaziduhum du'ai illa firara. Nuh mengeluhkan tentang kaumnya kepada Tuhannya. Dia berkata, Tuhan, tidaklah seruanku kepada mereka kecuali membuat mereka semakin berlari daripadaku. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum. Tiap kali aku mendakwai mereka agar mereka masuk Islam, Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum. Mereka menjadikan tangan-tangan mereka fi adhanihim, menyumbat telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbar. Mereka nekat, mereka sombong, kesombong-sombongnya. Inilah kaum Nabi Nuh yang akhirnya Allah tenggelamkan mereka semua. Naam. Faqala an qaumi Hudin alaihi salam, "Famma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq." Kemudian Allah berbicara tentang kaum Hud. Amma adun, adapun kaum ad, fastakbaru, mereka sombong fil ardi, muka bumi, tak mau menerima kebenaran. Bighair haq, dengan tanpa kebenaran. Sombong dengan tidak benar. Akhirnya Allah kirimkan kepada kaum ad angin yang dahsyat. Angin yang bahkan memisahkan tubuh mereka dari kepala mereka berterbangan. Ya, karena kuatnya kepala mereka lepas. Bukan satu saat, tapi berhari-hari, sab'ata ayyamin, ya, sab'al layali wa thamaniyata ayyam, ya, 7 malam, 8 hari angin berhembus. Tinggallah mereka bagaikan, ya, tunggul-tunggul kurma yang telah patah musnah. Ya, ini untuk kaum 'ad. Naam. Wa qala an qaumi Syu'aib alaihi salam, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Berkata kaum Nabi Shu'aib yang sombong, قال الملأ الذين استكبروا من قومه, berkatalah para pembesar dari kaum Nabi Shu'aib, لنخرجنك يا شعيب, kami akan usir engkau wahai Shu'aib. Walladzina amanu ma'ak, akan kami usir engkau dan orang-orang beriman bersamamu, min qaryatina, dari negeri kami ini. Inilah balasan ya, bagi para nabi yang mengajak kaumnya kepada kebaikan, kebenaran, ingin supaya kaumnya masuk surga, tapi bahkan mereka ingin mengusirnya. Sebagaimana nabi kita yang mulia SAW, yang mencintai kaumnya, menyelamatkan kaumnya, tapi mereka membalasnya dengan pelecehan. Nabi SAW terusir dan diusir. Aula ta'udunna fi millatina, kalau kalian tak mau diusir, maka tetaplah kalian, kembalilah lagi kepada agama kalian. Qala awalau kunna karihin, maka berkatalah Nabi Syuaib, mustahil, kami tak akan mungkin dapat dipaksa kembali kepada agama lama kami. Akhirnya Allah binasakan kaum Nabi Syuaib dengan suara menggelegar dan gempa yang begitu dahsyat. Binasa mereka semuanya. Naam. Wa qala ta'ala an qaumi salihin alaihissalam, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Tentang kaum Nabi Saleh, Allah berfirman, قال الملأ الذين استكبروا من قومه, berkatalah para pembesar yang sombong-sombong dari kaum Nabi Saleh, الذين استضعفوا, kepada orang-orang yang lemah pengikut Nabi Saleh, liman amana minhum, yang beriman kepada Nabi Saleh daripada mereka, ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih, yakinkah kalian benar si Salih ini adalah utusan Tuhan, ya, yang diutus oleh Tuhan kalian. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun, berkatalah orang-orang yang lemah pengikut Nabi Salih ini, ya, kami beriman dengan apa yang dia bawa. Qala alladhina istakbaru, berkatalah orang-orang yang sombong ini, inna billadhi amantum bihi kafirun, sesungguhnya kami kafir dengan apa yang kalian beriman dengannya. Akhirnya Allah binasakan juga kaum Nabi Saleh. Kata Nabi Saleh, ini mukjizat unta. Unta kuat dari batu. Ya, silakan nikmati susunya. Satu hari nikmati susunya dan biarkan dia. Jangan ganggu dia untuk meminum daripada ya, telaga ini. Besok kalian gantian. Fa'aqaruha, mereka sembelih, padahal satu orang yang menyembelih, tapi semuanya hancur karena semuanya sepakat, ya, maka mereka sembelih unta itu. Kata Nabi Saleh, ya, tunggu 3 hari, tamatta'u fi diyarikum 3 ayyamin, tunggu 3 hari. Mereka tertawa, mereka pada hari ketiga datanglah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ajaban summa ajaban minha من هؤلاء الطغام سفهاء العقول والأحلام كيف ردوا لأنفسهم الاستكبار عن عبادة الواحد القهار والاستنكاف عن الإخلاص للعزيز الغفار ثم صرفوا عبادتهم وذلهم وخضوعهم لحجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو لأي مخلوق ليس له إلا الذل والافتقار فلا إله إلا الله كيف ذهبت عقولهم عن الحق والهدى وعميت أبصارهم عن النور والضياء وسبحان الله ما أشنعها من حال. Alangkah menakjubkan tentang mereka orang-orang yang hina ini, orang-orang yang kurang akal, ya, yang besar mimpi-mimpinya tapi kurang akal, keinginan besar tapi kurang akal. Bagaimana mereka rela, ya, menjadikan diri mereka orang-orang yang sombong untuk menyembah Tuhan yang satu yang maha perkasa, ya, agar mereka, bagaimana mereka sombong untuk merendahkan dirinya kepada dan mengikhlaskan ketundukan mereka kepada Tuhan yang maha, ya, perkasa lagi maha pengampun. Tatkala mereka sombong dengan Tuhan pencipta mereka yang maha perkasa, maha pengampun, bahkan mereka palingkan ibadah mereka, kehinaan mereka, penghambaan mereka kepada batu-batuan yang tak bisa mendatang manfaat apapun dan mudarat. Mereka sembah batu, au syajaratan min al-asyjar, mereka sembah kayu, au li'ayyi makhluqin laysa lahu illa dhul wal iftiqar, bagaimana mereka rela menyembah makhluk menyembah nabi yang mereka sembah, wali yang mereka sembah, kuburan yang mereka sembah, yang tidaklah bagi mereka memiliki kecuali kehinaan dan ketergantungan kepada Allah. La ilaha illallah. Bagaimana akal mereka hilang dari kebenaran dan petunjuk? Bagaimana buta penglihatan mata mereka dari cahaya kebenaran begitu kuatnya? Subhanallah, alangkah buruknya keadaan mereka. Naam. Yaqulullahu ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabshirun. Apa kata Allah tentang mereka? Jika disebutkan tentang Allah, agamanya, rasulnya, hanya Allah semata yang berhak disembah, seketika marahlah hati orang-orang tak beriman kepada Allah. Merinding mereka menahan kemarahan. Jika disebutkan Tuhan-Tuhan selain Allah SWT, mereka pun bergembira. Nah. Faqala ta'ala, innahum kanu idha kina lahum la ilaha illallahu yastakbirun, wa yakuluna inna latariku alihatina li sya'irim majnun. Mereka jika disebutkan kepada mereka, ucapkan kalimat la ilaha illallah, seketika mereka pun sombong, enggan menerimanya. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya mendengarkan omongan seorang penyair yang gila. Naam. Wa qala ta'ala, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Jika Allah sebutkan, Allah menyebutkan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'an, jika engkau sebutkan tentang Tuhanmu dalam Quran, ya, hanyalah dia semata Tuhan yang berhak disembah. Wallau ala adbarihim nufura, seketika mereka berlari berpaling meninggalkan engkau karena tak sepakat dengan apa yang kau serukan. Naam. Ala ma asfaha min ukulin na'udzubillahi min ad-dhalali wa nas'alu subhanahu an yarzuqana adh-dhulla li janabihi wa an yu'idana min sabilil mustakbirin fa huwa wahdahu tabaraka wa ta'ala al-mannu wal mu'inu. Ya. Alangkah bodohnya akal-akal mereka, kata beliau. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita rasa penghinaan diri, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari jalan-jalan orang-orang yang sombong. Maka dialah Allah semata tabaraka taala yang memberikan berbagai macam limpahan nikmat-Nya dan yang membantu hamba-hambanya untuk segala kebaikan mereka. Allahu tabaraka taala alam. Insyaallah kesempatan akan datang kita akan menjelaskan tentang nama Allah An-Nur. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.